istri memiliki sedikit harta lebih, suami memiliki tanggungan hutang, mana yang lebih afdol, membantu melunasi hutang suaminya atau bersedekah kepada orang lain dengan izin suaminya? Pertama, itu hak istrimu. Kalau memang itu harta dia murni, mungkin warisan dia dapati atau apalah, yang jelas itu harta murni milik istrimu, kamu tidak punya hak untuk cawe-cawe dan ngatur harta dia. Sini biar aku yang tak pakai untuk bayar utang ini. Lah, itu harta dia, haram. Zolim kamu kalau melakukan seperti itu. Kalau memang kamu membutuhkan, ya minta dengan baik. Ya Ummu Fulan, ya istriku, aku punya hutang tunggakan kepada Fulan begini-begini. Jazakillah khair kalau anti mau bantu untuk menutup hutang ini itu. Di satu sisi, istri menjaga nama baik dan kehormatan suaminya, dan itu diperintah dalam syariat untuk istri menjaga kehormatan suaminya. Nah, ini hutang piutang ke orang. Sedekah bukan perkara wajib bagi dia. Dari sisi itu, wallahu a'lam, mungkin dia pertimbangkan demi menjaga nama baik dan kehormatan suaminya. Kalau itu dia lakukan, ihsan, itu kebaikan istri, dan itu bakti istri kepada suaminya, bukan kewajiban dia, karena kamu yang tanggung. Nah, wallahu a'lam.